نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita akan menyelesaikan yang tersisa dari pembahasan tasyahud awal. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada kesimpulan bahwa yang terbaik dari seluruh mazhab yang ada mengenai waktu mengangkat jari telunjuk untuk memberi isyarat, dan mengenai apakah hanya isyarat atau disertai dengan digerak-gerakkan, pendapat yang terbaik adalah salah satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad yang diantara yang menukil adalah Al-Murdawi dalam Al-Insaf, bahwa isyarat telunjuk dimulai dari awal tasyahud hingga akhir bacaan tanpa tahrik, tanpa digerak-gerakkan. Dan ini juga merupakan pendapat siapa? Pendapat siapa? Selain Imam Ahmad, Imam yang lain yang berpendapat ini Imam siapa? Siapa? Imam Ibn Hazm Al-Dhahir. Kemudian di antara a'immah yang memegang pendapat ini di abad ini adalah Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimal jami', menyelisihi dua syekhnya, menyelisihi dua syekhnya, yaitu Syekh Al-Albani yang berpendapat mensahihkan riwayat tahrik, menggerak-gerakkan dari awal sampai akhir, dan Syekh Ibn Baz yang memadukan antara dua riwayat, dari awal sudah diangkat berisyarat telunjuk, dan jika tanpa digerakkan, jika melewati doa, maka digerakkan dengan gerakan yang ringan, sama dengan Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga sependapat dengan gurunya Ibnu Baz dalam hal ini. Naam. Al-Muqbil di sini menyelisihi ya kedua gurunya ini, yaitu Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz. Beliau mendukung pendapat Ibnu Hazm dan salah satu dari Imam Ahmad sesuai dengan hadis Umar, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang sabit, yang benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lahirnya mana hadis ya, nampaknya dari hadis itu terfahami dari awal Nabi alaihi wasallam langsung mengangkat jari telunjuknya, memberi syarat yang jadi telunjuknya. Dan pada hadis Ibnu Umar seluruh jari jemari lainnya digenggam, termasuk ibu jari digenggam bersama jari tengah, dan ibu jari diletakkan di atasnya digenggam bersamanya. Dan itu adalah yang dikenal di kalangan Arab dengan angka berapa? 53. Salah satu fungsi. Dan riwayat Wa'il bin Hujr, Nabi menggenggam jari kelingking dan jari manis, kemudian membuat lingkaran, ya, melingkarkan ibu jari dan jari tengah, dipertemukan kedua ujungnya sehingga membuat lingkaran seperti ini. Dan riwayat, salah satu riwayat yang datang dari hadith Wa'il bin Hujr, yuharrikuha, tambahan riwayat yuharrikuha, Nabi menggerak-gerakkannya, telah disampaikan tahqiq hadis ini. Syekh Mukbir rahimahullah membantah Syekh Al-Albani yang berupaya untuk mensahihkan hadis ini, ya, dan telah dijelaskan. Masih ingat tambahan riwayat itu yang dikeluarkan oleh Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi? Siapa yang keliru meriwayatkan hadis itu? Rawi yang keliru, menambah yuharriku, menggerak-gerakkannya. Siapa namanya? Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah. Dia sendiri yang meriwayatkannya dari Asim bin Khulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr. Ada berapa yang menyelisih dia? 14 rawi yang sebagiannya saja sudah lebih fiqh daripada dia, seperti Bishr, diantaranya Bishr bin Mufaddal, Bishr bin Mufaddal, Syu'bah, Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, apatah lagi gabungan 14 rawi, semuanya tidak ada yang menambahkan yuharrikuha, yang menunjukkan dia telah salah riwayat. Naam. Oleh karena itu dipastikan oleh Syekhuna Mukbil dengan mengatakan apabila riwayat ini tidak difonis syad, ganjil, keliru, berarti tidak ada hadis yang syad di dunia. Nah, kemudian juga dari sampaikan upaya Al-Albani rahimahullah untuk memperkuat tasihihnya terhadap tambahan riwayat ini, bahwa ini sebenarnya tidak ada pertentangan antara riwayat yuharrikuha, menggerak-gerakkan, dengan riwayat memberi isyarat dengan jari telunjuk, bahwa terkadang isyarat itu disertai dengan menggerak-gerakkan. Nah, kami juga telah dibantah makna ini, bahwa itu benar apabila isyarat dengan seluruh jari jemari, yakni melambai-lambai dengan tangan seperti ini berisyarat, ya, itu benar. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika Nabi sholat duduk, ya, karena sakit habis jatuh dari kuda, dan para sahabat datang sholat di belakangnya berdiri. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melambaikan tangannya, mengisyaratkan dengan lambaian tangan ke arah belakang, menggerakkan agar mereka duduk, ya. Disyaratkan, merintahkan para sahabat duduk, ikut duduk bersamanya, sholat duduk bersamanya. Naam. Dan itu memang dikenal dengan Arab, isyarat dengan lambaian tangan sepertinya digerakkan. Adapun satu jari, ya, maka tidak ada, tidak dikenal sama sekali orang menunjuk, ya, dengan satu jari menunjuk kemudian digerak-gerakkan begini. Ya. Menunjuk, ya, diam saja, yang penting menunjuk. Yang jelas menunjuk dengan jari telunjuk, menunjuk tanpa digerak-gerakkan begini. Nah, nah, berikutnya, jika ini sudah jelas, isyarat jari telunjuk tersebut sifatnya menunjuk lurus ke arah kiblat, menunjuk lurus ke depan ke arah kiblat. Ya. Tidak dirundukkan ke bawah begini. Tidak dirundukkan, ditundukkan ke bawah seperti ini tidak. Nah. Tetapi lurus menunjuk ke arah kiblat. Jadi jangan dirundukkan begini ke bawah. Tegak lurus ke depan ke arah kiblat. Disertai mengarahkan pandangan mata ke arah telunjuk itu, disertai mengarahkan pandangan mata terarah ke jari telunjuk tersebut dengan posisi wajah tetap menghadap ke arah kiblat, ya, dengan posisi wajah tetap menghadap ke arah kiblat. hanya pandangan yang diarahkan ke situ. Nah, adapun wajah bersama tubuh semuanya masih tetap menghadap ke arah kiblat, jadi jangan ditengokkan wajahnya ke samping, tetap menghadap ke arah kiblat, hanya saja pandangan melirik ya, terarah memandang jari telunjuk itu. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya, ya, telah disampaikan sebelumnya dan ana akan sampaikan sekarang lebih lengkap hadis Ibnu Umar yang telah lewat pada riwayat Abu Awanah An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Riwayat Abu Awanah An-Nasa'i dan Al-Baihaqi menambahkan lafaz, ya. Yani Abu Awanah An-Nasa'i dan Al-Baihaqi menambahkan lafaz wa asyara bi asbi'ihi wa asyara bi asbi'ihi bi isba'ihi. Yani ana ingin memberi faedah lugawiyah. Jadi tidak usah bingung kalau mendengar perbedaan penyebutan isba', usbi', usbu', asbi', isbu', usbi', usba'. Ya. Tidak akan salah. Bagaimanapun disebut mesti benar karena ada 9 lugah. Nah. Isba', usbi', isba' artinya apa? Jari. Semuanya benar. Ada 9 lugah. Asbi', asba', asbu', usbi', usbu', usba'. Apa lagi yang belum? Diawali dulu dengan apa? Fathah. Asbu', asbi', asba'. Terus dhamma. Usbu', usbi', usba'. Setelah itu kasrah. Isba', isbu', isbi'. Benar semua. Jadi tidak usah khawatir jika menyebut isba', sebut saja mesti benar. Nah, ada 9 lugah. Baik. Jadi wa asyara bi isba'ihi allati talil ibhama ila al-qiblah. Wa asyara dan Nabi mengisyaratkan bi isba'ihi dengan jarinya allati talil ibham yang berdampingan dengan ibu jari atau jari telunjuk. Jari telunjuk yaitu sababah. Ilal qiblah, ke arah kiblat. Nah, ada juga riwayat yang sebelumnya itu yang ana nukil sebelumnya ketika penyebutan hadis secara menyeluruh yang antum catat mungkin fil qiblah, iya kan? Fil qiblah. Nah, sama saja. Ada memang ada riwayat fil qiblah, yang sekarang ana nukil adalah ilal qiblah. Jadi ada dua, ada fil qiblah, ada ilal qiblah, sama maknanya. Nah, ilal qiblah, ke arah kiblat. Nah, ini dalil bahwa jari telunjuk itu lurus mengarah ke kiblat. Jika merunduk ke bawah bukan mengarah ke kiblat namanya, tetapi mengarah ke tanah. Jika mendongak, terlalu mendongak ke atas begini itu berarti menunjuk ke atas, ke arah langit. Sementara hadisnya ilal kiblah, ke arah kiblat, berarti kan lurus ke depan. Atau begini. Begini atau begini. Baik. Waroma bibasorihi, dan Nabi Roma melemparkan, ya, ini mengarahkan bibasorihi pandangannya, mengarahkan pandangannya, melemparkan pandangannya ilaiha, ilaiha ke arah jari telunjuknya itu, au atau nahwiha atau semisalnya, ya ini ke arah telunjuk. Nah, jadi au nahwi atau semisalnya. Jadi jangan tanyakan lagi persisnya kemana, ke ujungnya atau ke tengahnya atau kemana. Jangan tanyakan lagi itu. Yang muhim ke arah sini lah, sekitar sini. Jadi telunjuk boleh jadi ujungnya. Jika akan terlihat semua kan begitu. Nah, arahkan pandangannya ke situ seperti ini. Kan di sini ya, begini. Wajah tetap menghadap ke kiblat, pandangan saja yang melirik. Gitu. Jadi jangan begini. Menengok kalau begitu. Hadisnya bukan menengok, kemudian Nabi menengok ke jarinya gitu, bukan begitu hadisnya. Kemudian Nabi memalingkan wajahnya ke arah jari telunjuknya, bukan begitu hadisnya. Tetapi Roma bibasori, Nabi melemparkan pandangannya, pandangan saja dilemparkan ke situ. Wajah, ya, posisi orang sholat kan wajah tubuh menghadap ke kiblat, tegak menghadap kiblat, pandangan yang melirik ke situ. Nah, ke arah itu atau semisalnya. Nah, riwayat ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam dua kitab anda temukan, dalam kitab induk sifat sholat, aslu sifatus sholat, akhirnya bisa dilihat dalam aslu sifatus sholat dalam 838-839, juga takhrij dan tahqiq beliau dalam al-irwa'ul ghali, tahqiq takhrij kitab Manar As-Sabil, Irwa al-Walil, tahqiq takhrij kitab Manar As-Sabil. Naam, di jilid 2 halaman 85. Naam. Sana Al-Albani rahimahullah menegaskan sahih, riwayat ini sahih. Nah, perhatikan. Yang butuh dijawab sekarang adalah ada riwayat yang menyelisihi ini. Ada riwayat yang menyelisihi ini, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan yang lainnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, dan yang lainnya, dari seorang sahabat bernama Numair, Numair Al-Khuza'i, Numair Al-Khuza'i, Numair Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, bahwa Numair Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahud, ya, rafi'an isba'ahu, kata Numair, rafi'an isba'ahu as-sabbabata qad hanaha shay'an, rafi'an isba'ahu, dalam keadaan Nabi rafi'an mengangkat isba'ahu jarinya, as-sabbaba jarinya, jari telunjuk, ya, jari telunjuknya diangkat, ya, mengangkat jari telunjuknya, qad hanaha syai'an, dengan merundukkannya sedikit. Nah, begini, lihat begini, qad hanaha syai'an, dirundukkan sedikit, qad hanaha syai'an, dengan merundukkan jari telunjuknya sedikit begini. Nah, ini yang kita lihat, ada sebagian orang yang begini cara isyaratnya. Mungkin melihat hadis ini, dapat di hadis ini dan menyangka sahih kemudian diamalkan. Nah, hadis ini jelas bertentangan tadi dengan riwayat yang sebelumnya. Sedangkan hadis ini sekarang bahwa Nabi merundukkan begini sedikit, riwayat ini difonis dhaif oleh Al-Albani. Difonis dhaif oleh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Dalam kitab Tamamul Minnah halaman 222-223. Dalam kitab Tamamul Minnah halaman 222-223. Dan juga Sahibul Bisharah, penulis kitab Al-Bisharah. Ya, masih ingat kitab Al-Bisharah yang ditulis oleh salah satu muhaqqiq murid Syekh Muqbil, yang telah kami sampaikan di masa hidup Syekh Muqbil, yang disetujui dan direkomendasi oleh beliau, dan di situ ada bantahan terhadap Al-Albani rahimahullah masalah tahrid tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, dia juga di situ mentahqiq hadis ini dan juga memfonisnya dhaif sama dengan Al-Albani. Nah, karena di sanad, nah ini penting ya, penting menjelaskan detail hadis ini karena sebagian orang beramal dengannya. Padahal hadisnya dhaif. Apa sebab kelemahan, kedhaifan hadis ini? Di sanadnya ada rawi bernama Malik bin Numair. Malik bin Numair. Malik bin Numair ini statusnya, status rawi ini Malik bin Numair, kata Ibnul Qattan dan Adz-Dzahabi, kata Ibnul Qattan dan Adz-Dzahabi majhul hal, la yu'rafu haluh, la yu'rafu haluhu, keadaannya tidak dikenal, la yu'rafu haluhu, keadaannya tidak diketahui, itu namanya majhul hal, keadaannya tidak jelas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari ayahnya selain dia. Tidak ada yang meriwayatkan dari ayahnya selain dia. Dia sendiri yang meriwayatkan. Berarti tidak ada mutabi', tidak ada rawi lain yang mengikuti riwayatnya yang bisa dijadikan penguat pendukung terhadapnya. Dia sendiri, sementara dia tidak jelas keadaannya, tidak diketahui, dia majhul hal, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Hadis jika di sanadnya ada rawi majhul hal, tidak diketahui keadaannya, dhaif. Karena tidak jelas keadaannya. Sementara dipersyaratkan hadis itu ya disahkan ya sebagai hadis yang sahih atau hasan, rawinya harus jelas, terpercaya, direkomendasi, ya. Baik. Keadaannya jelas bahwa dia terpercaya. Terpercaya agamanya, terpercaya penguasaan riwayat, ya, baik catatannya ataukah hafalannya. Adapun keadaannya tidak jelas, bagaimana? Tidak diketahui keadaannya. Bagaimana keadaannya? Nah, dalam ilmu riwayat tidak bisa. Antum tiba-tiba datang seseorang bawa berita, "Wah, di sana ada begini begini begini." Antum tidak tahu siapa dia. Antum langsung percaya? Hah? Ada orang tiba-tiba datang, antum tidak kenal dia, tidak kenal keadaannya bagaimana, orang ini bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, sholat apa tidak, ya, bagaimana orang ini pendusta atau bukan, orang ini fasik atau tidak, antum tidak kenal sama sekali, orang tidak jelas, tidak diketahui, bawa berita, ditelan beritanya begitu, kemudian setelah itu nukil juga, "Oi, tadi ada begini begini yang menyampaikan ini fulan." Menerima berita dari orang yang tidak jelas tidak boleh. Nah, praktekkan ini dalam kehidupan kita. Jangan sembarangan menerima berita. Baik, begitu dalam ilmu riwayat hadis. Nah, dia tadi tidak jelas keadaannya dan tidak ada selain dia rawi lain yang mengikuti riwayatnya dari ayahnya, jadi tidak ada penguatnya. Sudah, berarti dhaif. Nah, jadi jangan seperti ini jika beri syarat. Yang benar riwayat yang sebelumnya yang telah kita dengar, ya, yang sahih lurus ke arah kiblat. Baik. Barakallahu fikum. Dengan demikian tuntas pembahasan ini. Nah. Dan selesai. Baik. Ana hanya teringat sesuatu yang ingin ana sampaikan. Nah, agar tahu saja, yaitu barangkali nanti ada yang membaca kitab Zadul Ma'ad misalkan. Ya. Membaca kitab Zadul Ma'ad, ana sepertinya ana tidak murojaah lagi dalam waktu dekat ini, ana belum murojaah lagi Zadul Ma'ad, tetapi ana ingat nyantol di ingatan Nana dulu ketika melewati ini, sepertinya ya, seingat Ana Ibnu Qayyim ya, sepertinya Ibnu Qayyim termasuk yang berpendapat seperti itu, mengatakan dirundukkan sedikit jika memberi syarat, dirundukkan sedikit nanti bisa di ya, di cek lagi. Nah, ini berpegang dengan riwayat ini, sudah kita dengar riwayat ini lemah. Nah, yang kedua, Ibnu Qayyim juga termasuk yang menyelisihi para ulama ketika berupaya memadukan antara hadis Ibnu Umar dan hadis Wa'il bin Hujr, dan berusaha untuk membawa hadis Ibnu Umar dimaknai dengan makna hadis Wa'il bin Hujr, sehingga Ibnu Qayyim hanya menetapkan ini saja, tahlik ini. Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad mengatakan ya, sifat yang datang dari Nabi hanya satu, yaitu jari gelingkin dan jari manis digenggam, kemudian membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Tahlif ini, hadith Wa'il bin Hujr seperti ini. Nah, hadith Ibnu Umar dipaksa oleh Ibnu Qayyim untuk dimaknai dengan hadith ini, dibawa kepada hadith Wa'il bin Hujr. Ini menyelisihi ulama yang lainnya. Ini dibantah. Jadi ini tidak benar. Yang benar seperti yang telah kita dengar, ya, seperti yang telah kita dengar dari ulama, bahwa hadith Wa'il bin Hujr ini maknanya hadith Ibnu Umar maknanya lain. Seluruh jari jemari digenggam, ya, jari tengah, jari kelingkin, jari manis, jari tengah, ibu jari digenggam ke jari tengah, diletakkan di atas, jari tengah digenggam bersamanya. Nah, beda maknanya dengan hadis Ibnu Hujr. Nah, barakallahu fikum. Ini sebagai tambih. Nah, agar kita siap-siap salat isya. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.